apa kau tinggalkan diriku di dalam masa? Jika waktu yang berputar tak kembali lagi, ini jadi satu ironi. Dan mengapa kau lelah dalam langkah, resah, gelisah, menyerah? Sudahlah, sudah, tak perlu banyak rima. Ini bukan pertama ku rasa hal yang sama. Shakespeare menangis dalam sudut kecewa, dewi cinta terjatuh merana dalam luka. Terkubur dalam detik yang berputar, bercampur dengan udara yang tak terdengar. Gak hanya cewek yang ingin dimengerti, bukan hanya cowok yang ingin dicintai. Jika waktu yang berputar tak kembali, apa arti sayang bila sudah tak berarti? Nafsu dan ego, kau kan menyesal jalan di cinta yang kamu now.